Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar wa nafiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberi nikmat, nikmat yang sekarang kita rasakan, dimudahkan untuk bermajlis di salah satu rumah Allah, Baitullah. Kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-25. Bab Maja'a fil Kuhan wa nahwihim. Bab apa yang telah datang berupa dalil nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam masalah Kuhan dan yang semisal dengan mereka. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung beberapa permasalahan, di antaranya tentang Kuhan, ini jamak dari kahin. Yang dimaksud kahin, bagaimana yang telah kita sebutkan, adalah seseorang yang mengambil berita dari para syaitan yang mencuri pendengaran mencuri berita. Lalu orang ini mengkhabarkan kepada manusia apa yang akan terjadi di muka bumi pada waktu yang akan datang, atau mengkhabarkan tentang barang yang hilang, atau mengkhabarkan tentang barang yang dicuri dan yang lainnya. Maka kahin adalah orang yang mengaku bisa memberitahu apa yang akan terjadi di muka bumi, atau memberitahu sesuatu yang hilang, tempatnya di mana, atau sesuatu yang dicuri orang di mana tempatnya. Ini dusta, karena hakikatnya tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kahin adalah kadzab, pendusta. Maka kebanyakan dusta apa yang diberitakan padanya. Wa nahwihim, dan yang semisal dengan kahin, seperti munajim, ahli nujum, dan juga sama memberitakan apa yang akan terjadi di muka bumi ini dengan cara melihat kejadian-kejadian bintang, letak-letak bintang, jalannya bintang, munculnya bintang, hilangnya bintang. Lalu sebagai dasar untuk memberitakan akan terjadi sesuatu. Ini namanya munajjim. Maka ini juga semisal kahin. Intinya adalah mengaku mengetahui perkara yang ghaib, walaupun dengan cara yang lain. Atau romal, juga semisal kahin. Sama intinya, yaitu memberitakan perkara yang akan datang, apa yang akan terjadi di muka bumi, atau apa yang terjadi pada diri manusia, apa yang terjadi pada seseorang, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Adapun romal ini biasanya dengan cara membuat coretan di muka bumi, di tanah. Ini romal, atau membaca di bejana, di gelas, dan yang lainnya. Lalu memberitakan kepada seorang bahwasanya akan terjadi begini, akan terjadi pada fulan begini, fulan akan menimpa, akan tertimpa begini. Ini romal. Semuanya ini adalah termasuk dari kahin. Allah. Intinya adalah seorang mengaku mengetahui perkara ghaib, sedangkan tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan juga telah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya kahin termasuk dari jenis sihir, karena ada unsur kerjasama dengan jin, dengan syaitan. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kekufuran kahana, praktek perdukunan atau kahin, ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena dia mengaku mengetahui yang ghaib. Ini yang pertama. Min jihati hadhihi da'wa al-kadhibah, yaitu dari sisi pengakuan yang dusta bahwasanya dia mengetahui yang ghaib. Ini kekufuran kahin yang pertama. Kufurnya kahin yang pertama, karena dia mengaku mengetahui yang ghaib. Sisi yang kedua, minjihati. Minjihati dari sisi annal kahin la yahlu min taqarrub ila syayatin al istihdami syayatin, dari sisi bahwasanya kahin tidak lepas dari taqarrub kepada setan, mendekatkan diri kepada setan, minta bantuan dengan setan untuk memberikan berita. Dan setan atau jin tidak mungkin akan memberikan berita kepada kahin kecuali dengan syarat. Dan umumnya adalah saat-saat kekufuran dan kesyirikan. Ini maka kahin terjatuh dalam kekafiran, yaitu mendekatkan diri kepada setan supaya setan bisa membantu dia untuk memberikan berita-berita dan yang lainnya tentang apa yang akan datang. Sedangkan setan sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Setan sendiri enggak mengetahui. Tapi karena pendustanya setan, maka mengaku mengetahui perkara yang haib, yang akan terjadi. Dan setan akan memberikan kepada manusia tentunya dengan minta syarat. Dan banyak manusia tertipu, seolah-olah seorang yang bisa memberitakan perkara yang akan terjadi di muka bumi, lalu mungkin kebetulan terjadi apa yang dia beritakan, lalu manusia menganggap dia telah kasyaf, dia telah bisa menyingkap rahasia alam gaib, dia telah mendapatkan karomah, dia telah sampai tingkatan wali dan yang lain. Yang hakikatnya itu adalah dia kekasihnya setan. Kekasihnya setan. Wali-walinya setan. Karena dia bisa mendapatkan berita itulah dari setan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-128. Kama qala ta'ala wa yawma yakhsuruhum jami'an ya masalul jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balahna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Ingatlah pada suatu hari nanti, ketika Allah mengumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Allah mengumpulkan mereka semua di yaumil akhir. Allah mengatakan, ya masal jin. Hai masyarakat jin. Qadis taksartum minal in. Sungguh kalian telah menyesatkan banyak dari manusia. Jin telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliyahum minal ins. Maka wali-walinya jin dari kalangan manusia mengatakan. Ini konco-konconya jin. Teman-temannya jin. Dari kalangan manusia mengatakan, Rabbana, ya Rabb kami, sebagian kami telah merasakan nikmat dengan sebagian yang lain. Merasakan nikmat di dunia. Dengan kerjasama dengan jin, dengan setan. Menjadi dukun, merasakan nikmat di dunia. Bahkan bisa menjadi tokoh di dunia. Bahkan bisa menjadi manusia terkenal dengan ya menjadi wainya syaitan. Nah ini. Wa balahna ajalana, dan kami telah sampai pada ajal kami yang telah engkau tetapkan kepada kami. Telah sampai sekarang ini di yaumil qiyamah. Ain. Ain. Sudah sampai waktunya manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Di dunia mungkin kerja-kerja sama dengan jin, dia mendapatkan nikmat dunia. Dimudahkan mendapatkan nikmat dunia dengan menjadi tukang sihir, tukang dukun. Dan yang lainnya dia mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi nanti di yaumil akhirah qalan naru maswakum khalidina fiha. Maka Allah akan berkata neraka, maka berkata neraka maswakum khalidina fiha. Neraka itulah tempat kalian yang kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Illa masya Allah, inna rabbaka hakimun alim. Kecuali yang Allah kehendaki, sungguhnya Rabb kamu hakimun alim. Keberuntungan mereka di dunia, kenikmatan mereka di dunia, dengan bekerjasama dengan jin, dengan syaitan, itu tidak menunjukkan keberuntungan mereka di akhirat nanti. Kenikmatan yang mereka rasakan di dunia itu bukan sebagai tanda akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Karena kenikmatan di akhirat nanti akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan di akhirat. Di dalam ayat ini juga diambil faedah. Boleh jadi orang melanggar perintah Allah, melanggar agama Allah, bekerja sama dengan jin, dengan syaitan, membuat kerusakan di muka bumi, dia bisa merasakan kenikmatan di dunia. Bisa merasakan kenikmatan di dunia. Maka mendapatkan kenikmatan di dunia bukan sebagai tanda Allah mencintai. Ini penting dipahami ya ikhwan. Karena orang-orang kafir banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Bahkan mungkin mereka lebih nikmat secara material daripada orang beriman. Tapi sebenarnya secara kejiwaan orang yang beriman pasti lebih nikmat daripada walaupun di dunia. Bahkan orang yang beriman di dunia itu merasakan nikmatnya surga sudah. Nah ini. Orang iman. Bahkan sampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang tidak bisa merasakan nikmatnya surga di dunia, tidak akan bisa merasakan nikmatnya surga di akhirat. Maksudnya apa? Bahwasanya orang yang belum bisa merasakan nikmatnya dengan iman, dengan Islam, dia belum merasakan nikmatnya, maka dia tidak akan mendapatkan nikmatnya nanti di akhirat. Ini. Maka orang yang beriman lebih merasakan nikmat di dunia daripada mereka orang kafir. Ini. Walaupun secara materi mungkin mereka orang-orang kafir merasa lebih nikmat secara materi. Tapi kenikmatan mereka secara materi tidak menunjukkan Allah cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Ini. Maka tentunya bagi orang yang beriman, yang ingin merasakan keberuntungan di akhirat, kenikmatan di akhirat, maka dunia bukan tujuan untuk mencari kenikmatan. Kenikmatan materi tentunya. Bukan. Tapi dunia ini hanya sebagai sarana, sebagai jalan yang membantu untuk meraih kenikmatan nanti di yaumil qiyamah. Ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala musannif asy-syekh al-imam al-mujaddid fi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rawahu Muslim fi sahihihi an ba'di aswajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul. Ini yang saya baca yang ada pada anak dulu ya. Kalau ada perbedaan nanti ini, sampaikan. Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Ada yang beda? Yang punya kitab? Yang enggak punya kitab hendak beli? Ada yang beda? Apa enggak lihat? Ahlu sunnah kalau enggak punya kitab tauhid harus nangis sepekan enggak boleh berhenti. Bagaimana ahlu sunnah itu identiknya lah tauhid, ilmunya itu ilmu tauhid. Dan yang paling memperhatikan tauhid itu ahlu sunnah. Ya kalau ahlu sunnah enggak punya kitab tauhid, enggak pernah belajar kitab tauhid, ahlu sunnah opo. Nanti ya aswaja saja. Jadinya bukan ahlu sunnah. Ya apa ya? Ya apa ya mas? Ahlu sunnah itu ciri khasnya tauhid. Maka dakwah ahlu sunnah, dakwah tauhid. Maka kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah kebanyakan itu menyimpang dalam perkara tauhid. Kurang perhatiannya kepada tauhid. Coba contoh apa saja sudah. Tauhid. Ada perbedaan enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Karena sebagian kurang bima yakul. Fasaddaqahu. Begitu. Fasaddaqahu lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yawman. Sebagian syekh seharusnya membaca tidak ada bima yakul. Jadi sampai fasaddaqahu lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yawman. Mengalasah Yahya bin Utsman al-Mudarris hafizahullah ta'ala. Nah, apa? Berkata musannif rahimahullah. Dan telah meriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi Arraf. Sementara Arraf kita artikan orang pinter. Nanti kita singgung insyaAllah. Lalu dia menanyakan kepada Arraf tentang sesuatu. Lalu membenarkannya apa yang dikatakan oleh Arraf. Maka tidak akan diterima sholatnya dia 40 hari. Tidak diterima sholatnya dia 40 hari. Di dalam hadis ini ada namanya syarat dan balasan. Jaza. Syaratnya apa? Orang yang mendatangi Arraf. dan menanyakan padanya. Apa balasannya? Sholatnya tidak diterima 40 hari. Ini namanya syarat dan jawab. Nah ini. Ada beberapa permasalahan yang perlu kita singgung sebelum sampai pada hubungan hadis dengan bab. Permasalahan yang pertama, muallif rahimahullah mengatakan rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, lafadznya tidak seperti yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam sahih Muslim, lafadznya berbunyi man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina yauman. Ini dalam sahih Muslim. Tidak ada kalimah fasaddaqahu bima yakun. Bima yakun. Tidak ada. Ini dalam sahih Muslim. Maka Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah beliau mengatakan hakadha dzakara al-muallif rahimahullah hadis al-bab bihadal lafzi wa ajahu li muslim. Dan demikianlah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah hadis dalam bab dengan lafaz ini dan menyandarkan kepada Imam Muslim. Wa qad nabbaha as-surrah ala anna lafdatan fi Muslim man ata' arrafan man ata' arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqballahu sholatu arba'ina yawman biduni lafdati fasaddaqahu. Dan para pensyarah telah mengingatkan bahwasanya lafaz di dalam Muslim adalah man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu menanyakan sesuatu tanpa ada tambahannya lalu membenarkannya, enggak. Sekedar tanya dan menanyakan saja. Itu sudah hukumannya apa? Lam tuqbal sholatun lahu arba. La tuqbal lahu sholatu arba'ina yawman. Sekedar mendatangi arraf lalu bertanya, sudah. Enggak ada tambahan fasaddaqahu lalu membenarkan. Itu sudah hukumannya apa? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Apa makna yang diterima nanti di belakang insya Allah kita singgung. Satu persatu kita singgung. Adapun yang ada lafad fasaddaqahu wa amma lafdatu fasaddaqahu faqad rawahu atau faqad rawaha al-imamu Ahmad fi musnadihi. Adapun yang ada lafad fasaddaqahu bima yakul, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua tentang makna arraf. Arrafan, man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi arraf. Sejarah bahasa arraf ini dalam ilmu sharh lah sihoh mubalaho min arif. Arraf ini secara bahasa dalam ilmu sharh adalah ini bentuk dari mubalaho dari lafaz arif. Arif maknanya mengetahui. Arraf sangat mengetahui. Nah ini. Jadi tambah al-arraf mubalah. Sangat mengetahui. Seperti kafir. Kafir. Kufar. Sangat kafirnya. Nah ini. Atau kafar atau kufar sangat mengetahui. Dalam bahasa kita, kadang-kadang juga begitu untuk menyebutkan sangat kadang-kadang gede. Gede sudah gede. Kalau gede, wah itu sudah gede banget. Jadi tajwidnya kafar atau kufar. Arif mengetahui, arraf. Berarti ada tambahannya mengetahuinya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud arraf, sebagian mengatakan arraf itu adalah al-kahin. Kahin. Disebut oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Kitab Tauhid. Wa huwa alladhi yuhbiru 'anil mustaqbal, yaitu orang yang mengetahui perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ini arraf. Biasanya di bahasa kita disilakan dengan orang pinter. Pinter nipu. Pinter ngapusi. Orang pinter kah? Pinter. Pinter ngapusi. Orang pinter. Yang lebih mentereng lagi disilakan adalah manusia sudah indera keenam. Kalau indera kelima apa? Kalau indera kelima apa? Ya mata kita ini indera kelima. Dicubit terasa indera kelima. Terus kalau dikasih sambal pedas indera kelima. Apalagi? Ini baru tiga. Kalau masih mendengar indera kelima. Kalau ada bau busuk masih bau indera kelima. Kalau indera keenam ada bau bangkai enggak bau. Jadi yang lain bau bangkai, dia bau roti. Ini indera keenam ini. Kalau yang lain itu adalah perbuatan kekufuran, dia mengatakan perbuatan keimanan. Ini indera keenam. Ya enggak? Maka jangan heran kalau orang menganggap itu adalah porno, bagi indera keenam itu kesolehan. Ketika ada penyanyi dangdut yang orang sebenarnya katakan porno, dia malah muji. Ini kreativitas seorang wanita soleh katanya. Ada yang semestinya, ada yang semisalnya. Indra keenam katanya. Yang nyeleneh-nyeleneh itu. Kalau Al-Quran menyebutkan Yahudi Nasara itu kafir, dia mengatakan Yahudi Nasara itu mukmin. Itu indra keenam. Nyeleneh. Ini indra keenam. Iya apa iya? Kenapa? Ini sudah enggak fungsi. Ini yang enggak fungsi sudah. Sudah gini. Jadi indra keenam. Ininya enggak fungsi sudah. Tapi disilakan dengan indra keenam. Allah musta'an. Jadi saya indra keenam adalah indra yang indra keenam adalah orang yang sudah tidak berfungsi indra kelimanya itu. Lima indra enggak berfungsi, ganti indra keenam yang nyeleneh-nyeleneh. Ini istilah saya saja ya. Mana nyeleneh mereka? Nyeleneh. Karena saya pernah, ini cerita. tahun mungkin ya 20 tahun yang lalu. Karena baru di Balikpapan ini. Habis dakwah di Samarinda dulu. Naik bis. Temu sama orang tua. Qodarullah ngajak ngobrol di bis. Aduh, ini orang tua ini. Sampai kesimpulannya, waktu itu saya pakai baju putih. Lanjang ngobrolnya. Ya, lagi gini. Mas, namanya sama saya. Saya waktu itu masih muda. Masih ganteng. Nah. Baju mas apa? Saya punya putih. Kalau bagi orang sufi, wah dia sudah mulai. Bisa dikatakan hijau, bisa biru, bisa merah, bisa kuning. Nah. Ini yang dimaksud indra keenam ya gitu itu. Nyeleneh gitu. Karena enggak teruskan dialognya. Nyeleneh. Ya itu maksudnya, nyeleneh. Jadi dia sembarangan. Orang umum bilang putih. Dia bilangnya apa? Bisa hijau, bisa putih, bisa biru, bisa kuning, bisa apa? Ya yes, pokoknya sembal. Itu mereka itu. Indra keenam. Kembali ke sini. Maka yang dimaksud arraf. Nah ini. Kahin. Maka arraf ini. Sebagian mengatakan arraf ini ismun amun. Nama yang mencakup umum. Umum apa? Semua orang yang mengaku bisa memberitakan perkara yang akan terjadi di muka bumi ini. Ini arraf. Baik mencakup kahin. Ini. Mencakup kahin. Kalau kahin, dia beritanya adalah dari setan. Menunggu berita setan. Dan juga mencakup munajim. Juga sama memberitakan perkara yang akan terjadi di muka bumi ini. Tapi biasanya dengan cara melihat tanda-tanda di bintang. Kalau bintang jalan begini, kalau bintang ini muncul, kalau bintang ini hilang. Kalau bintang ini ketemu dengan bintang ini akan terjadi begini. Ini munajim. Intinya sama. Atau dengan romal. Bahasa kita ramal. Itu bisa dengan membaca apa? Air di gelas. Atau bisa membaca tulisan-tulisan. Atau membaca garis-garis di tangan. Dibaca. Oh ini begini. Oh, nanti ini anak ini masa depannya. Agak sedikit. Banyak tantangan. Tapi berakhir dengan kebahagiaan. Dan yang lain-lain. Nah ini berbagai macam. Ramal. Nah. Ini semuanya. Masuk dalam makna arraf. Ya, masuk dalam makna arraf. Baik itu kahin, munajim, ahli nujum, maupun ramal dan yang lainnya. Yang sesungguhnya itu. Ini arraf. Ya. Lalu, man ata arraf. Barang siapa yang mendatangi arraf. Sudah. Fasa'alahu. Sekarang masalah yang ketiga lah. Fasa'alahu. Menanyakan. Su'alul arraf. Bertanya kepada arraf. Atau mendatangi arraf. Dan bertanya kepada arraf. Ada beberapa macam. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid beliau mengatakan soal arraf yang qasimu ila aqsam. Mendatangi arraf dan menanyakan kepada arraf ada beberapa macam. Yang pertama yas'aluhu su'alan mujarradan. Mendatangi arraf dan bertanya sekedar tanya. Ada orang arraf, umpamanya dianggap orang pinter. Lalu datang ke rumahnya. Dan bertanya saja ini sudah haram hukumnya. Sudah haram. Masuk dalam hadis ini. Ada orang dianggap dukun umpamanya atau arraf. Lalu dia datangi dan tanya, walaupun dia enggak percaya, maka sudah haram hukumnya. Kenapa? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan. Karena sabda Nabi SAW yang berbunyi man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi arraf wasa'alahu. Kenapa? Fa isbatul uqubah ala su'alihi yadullu ala tahrimihi. Karena disebutkan dalam sini ada hukumannya. Apa hukumannya? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini hukuman siapa? Hukuman orang yang mendatangi arraf. Jangan sekedar bertanya saja. Enggak percaya. Ini sudah dapat hukuman. Hukumannya apa? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena adanya hukuman menunjukkan haramnya. Ini menunjukkan dosa besar. Karena ada hukuman. Ada wa'id. Ini. Yang kedua. Ayas'alahu wa yusaddiquhu. Wa yatabiru qawlahu fa hadza kufrun. Yang kedua, tanya kepada arraf, yaitu mendatangi arraf dan bertanya kepada arraf lalu membenarkan dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka ini kufur, ini kafir. Di hati ini. Maka jangan membaca mass media baik berupa tulisan yang isinya masalah ini. Diisi oleh ki, ki, ki, gendeng, ki, dalang, ki, ki, ki, ki. Jangan, bahaya nanti kalau sampai membenarkan. Bisa kafir. Hati-hati. Bahwa kadang-kadang ya di HP ada ya? Ada. Hubungi nomor sekian gitu ya. Dukun siapa itu? Nanti mau tahu. Nyoba kah? Ini hati-hati ini. Kalau sampai bertanya sudah haram. Iseng-iseng tanya. Haram. Lalu membenarkan. Kufur. Kenapa? Li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaib takdzibun lil Qur'an. Karena membenarkan dia ketika memberitakan perkara ghaib berarti mendustakan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah. Bukan dalam Al-Qur'an. Katakanlah tidak ada yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi perkara ghaib kecuali hanya Allah. Ya, ketika membenarkan beritanya seorang arraf tentang perkara ghaib berarti mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an berarti kufur. Nih hati-hati, jangan coba-coba iseng-iseng membuka lembaran yang diisi oleh para kiki. Atau yang sebenarnya, yang penting isinya ramalan-ramalan. Memberitakan akan datang. Hati-hati. Bahkan ditawarkan. Yang ngirim SMS nanti dijawab. Yang punya problem. Masa depan apa-apa. Suruh kirim ke sini. Antum tahu ya, pernah nyoba kan? Allah musta'an. Hati-hati. Nanya saja sudah haram. Dia percaya, ini bahaya. Yang ketiga, ayas'alahu liyahtabirahu. hal huwa shadiq au kadzib. Menanyakan orang Arab hanya untuk menguji betulkah dia itu Arab atau bukan. Nah ini. Untuk menguji betulkah dia itu Arab atau cuma isu saja, karena kadang sebagian masyarakat begitu, baru isu sudah dibakar rumahnya. Iya kan? Kadang sebagian masyarakat ramai-ramai membakar rumahnya orang katanya dia dukun. Nah, isu. Maka perlu ikhtibar. Tanya, tentunya ini orang tertentu. Nah, orang datang kepadanya ingin ikhtibar, ingin menguji, ingin mengetahui betul enggak di Arof. Nah, yang semacam ini tidak masuk dalam hadis ini. Ya, biasanya mungkin kalau di pemerintahan tegakkan syariat, nanti akan dihukum dia, akan dihukum dan mungkin perlu diinterogasi dulu. Nah ini, istilahnya tanya untuk interogasi. Yang semacam ini tidak masuk. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ibnu Suyad. Nah ini yang jadi akhirnya jadi hilaf. Apakah ini Ibnu Suyad ini yang nantinya dajjal? Nah ini. Tanya Rasul pada ini. Anak dukun. Sekedar ingin memastikan tentang siapa sebenarnya Ibnu Suyad. Nah, Rasul mendatanginya, tanya. Tapi bukan Rasul, tanya adalah semata-mata tanya. Ingin membuktikan kebenaran berita ini. Yang keempat. Ayas alahul yudhira ajahu wa kadbihi wa yamtahinuhu bi umurin yatabayyanu biha kadibuhu wa ajuhu. Bertanya kepada Arraf untuk membantahnya, menjelaskan kedustaannya. Nah ini. Tentunya ini orang khusus yang semacam ini. Dia bertanya, tapi ingin membantah untuk menjelaskan kebatilannya, kedustaannya. Ini juga tidak masuk dalam bab ini. Dalam hadis ini. Bahkan ini bisa termasuk perkara yang dianjurkan. Karena ibaratnya iqamatul hujjah. Membantah kahan. Ini makna soal. Makna bertanya kepada Allah. Maka yang masuk dalam hadis ini adalah yang pertama dan yang kedua. Yaitu semata-matanya bertanya iseng saja. Ini sudah haram. Dan juga terancam. Sholatnya 50 hari tidak diterima. Nanti mana yang terima nanti insya Allah akan kita jelaskan pada tempatnya. Pada waktunya. Yang kedua, bertanya pada Arraf lalu membenarkan. Ini bisa masuk dalam kufur. Bukan hanya tidak diterima sholatnya. Kalau enggak diterima, dia masih muslim. Cuma sholatnya masih enggak diterima. Tapi kalau sudah kufur, berarti sholatnya enggak diterima. Bukan hanya 40 hari. Seluruh sholatnya enggak diterima. Nanti hadisnya disebutkan di belakang. Ada nanti. Sudah azan ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.